जारी पूती। आकुया membuka kan matamu pada Tuhan yang telah kau lupakan. Tapi mengapa, tapi mengapa kau racuni hidupku? Katakan diriku pendusta cintamu. Dalam hidupmu aku yang memutihkan hati dari hitam menjadi putih. Sisa cintamu akan berakhir denganku, tapi kau masih cari yang lain. Aku sangka sisa hidupmu aku yang sendiri, rupanya orang lain pun merasakan. Pergilah sayangku, carilah jalanmu sendiri. Aku yang memutihkan hati dari hitam menjadi putih. Aku sangka sisa cintamu akan berakhir denganku, tapi kau masih cari yang lain. Aku sangka sisa hidupmu aku yang miliki sendiri, rupanya orang lain pun merasakan. Pergilah sayangku, carilah jalanmu sendiri. Aku yang dari hitam menjadi putih.